sehat sebelum sakit. Ingat itu sebelum mati. Merana diri sesal tak sudah di dalam hidup, melanggar sunah di dalam hidup, melanggar sunah. Ingat lapang sebelum sibuk, ingat kaya sebelum miskin, ingat muda sehat.